Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Bermajlis ilmu tidak diragukan lagi bahwasannya merupakan amalan yang mulia. Bermajelis ilmu merupakan amalan yang sebagai sumber pahala yang melimpah, sebagai sumber berkah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan padanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak di dalam ayat-ayatnya. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sekian banyak di dalam sabda-sabdanya akan keutamaan, pahala, fadilah yang akan diraih oleh seorang hamba yang duduk dalam majlis ilmu. Yang dikenal dalam syariat Islam majelis ilmu merupakan Riyadhul Jannah, sebagai taman-taman syurga yang semestinya seorang muslim ataupun musliman ketika melihat di hadapannya terdapat taman dari taman-taman syurga, maka tentunya dia akan mengunjungi taman yang indah tersebut. Disebabkan karena kalau seandainya di dunia ini mungkin di daerah kita memiliki taman, tempat yang indah, tentunya hati kita itu akan terbetik untuk kemudian berkunjung di tempat yang indah tersebut. Karena memang tabiat manusia itu menyukai yang indah-indah, yang bagus-bagus. Sehingga apabila di suatu tempat di situ ada tempat yang indah yang dapat dijangkaunya, maka seorang itu akan selalu berupaya untuk mendatangi tempat yang indah tersebut. Bahkan tidak sedikit dari kalangan manusia yang kemudian mengeluarkan biaya yang besar, melakukan perjalanan panjang yang menghabiskan dana besar hanya untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu yang menurut dia itu merupakan tempat-tempat yang indah. Maka tentunya kalau seandainya di hadapan kita ada satu taman dari taman-taman surga yang tentunya penuh dengan kebaikan, penuh dengan keindahan, maka seorang muslim itu pasti akan berkeinginan untuk mengunjungi taman surga tersebut. Maka taman surga di dalam syariat Islam diantaranya adalah majalisul zikir, majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang di dalamnya kita diajak untuk mengingat Allah, untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ilmu merupakan amalan yang sangat mulia. Namun kita harus mengerti pula di antara tujuan kita duduk dalam majelis ilmu selain untuk mengkaji, mendalami ilmu agama Islam, maka tentunya di sana ada tujuan yang juga mulia di dalam majelis ilmu, yaitu at-tawasi bil haq wat-tawasi bisabr. Yaitu dengan majelis ilmu tersebut kita berupaya untuk selalu wasiat, memberikan nasihat, saling memberikan wasiat sesama kita dengan nasihat-nasihat yang mengajak kepada kebenaran dan nasihat-nasihat yang mengajak kepada kesabaran. Agama Islam disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita baca yang sangat ringkas hanya terdiri dari dua kata, ad-dinu an-nasiha. Kalau kita perhatikan dua kata ini yang dijadikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai satu kalimat, itu memiliki makna yang sangat agung. Kita akan mendapati suatu pelajaran bahwasannya di dalam agama Islam nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Di dalam agama Islam, nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Semestinya secara keumuman biasanya kalimat yang model seperti ini yang dikenal dalam ilmu bahasa Arab dikenal sebagai susunan mubtada wal khabar. Kalau mubtada itu biasanya berbentuk ma'rifah, adapun khabar itu berbentuk nakirah. Semestinya biasanya hadis tersebut akan berbunyi ad-dinu nasihatun. Nah, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Namun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan ad-dinu an-nasiha. Dua kata yang susunannya itu mubtada dan khobar, yang kedua-duanya itu dimakrifatkan dengan masuk padanya alif dan lam. Semestinya itu kan ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Tapi Rasulullah menyebutkan ad-dinu an-nasiha. Khabarnya dalam kalimat ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjadikan khabar dalam kalimat tersebut dengan bentuk ma'rifat yang dimasuki padanya alif dan lam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya nasihat itu sangat penting di dalam agama Islam. Bahkan bisa dikata agama Islam itu adalah nasihat itu sendiri. Agama Islam itu adalah nasihat itu sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan empat tanda atau empat cara, empat macam yang dengannya seseorang itu akan selamat dari kerugian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Asr, surat yang pendek, hanya terdiri dari 3 ayat yang insya Allah kita semua sudah menghafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum manusia semuanya, dari awal sampai terakhir, semuanya itu dalam keadaan merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala khabarkan dengan khabar yang pasti, innal insana lafi khusrin, dengan ta'kid, sesungguhnya seluruh manusia itu betul-betul dalam keadaan kerugian, dalam keadaan merugi. Ya mohon maaf, termasuk pula adalah kita-kita yang duduk di sini, kita-kita yang sedang bermajelis, ini juga terancam. Kita juga termasuk di antara orang-orang yang merugi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala berikan pengecualian. Orang-orang yang mau keluar dari kerugian, pihak-pihak yang menginginkan bebas dari kerugian, maka dia harus memperhatikan perkara-perkara yang Allah kecualikan ini. Kalau Anda kemudian tidak memperhatikan, masa bodoh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, maka mohon maaf, Anda bisa-bisa akan tergolong dari golongan orang-orang yang merugi. Kalau mau bebas dari kerugian, kalau mau selamat dari kerugian, maka perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, yang dengannya seseorang itu akan bebas dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan kebaikan, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling menasehati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Empat inilah yang dengan seseorang berkomitmen, berpegang teguh, mengamalkan empat perkara ini, maka dijamin dia akan terbebas dari kerugian. Apabila seseorang komitmen mengamalkan, mengaplikasikan empat perkara ini dalam kesehariannya, dalam kehidupannya sehari-hari, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia dipastikan akan terbebas dari kerugian. Yang pertama adalah iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman atas rububiyah Allah. Beriman kepada wujud Allah. Beriman kepada uluhiyatullah. Beriman kepada nama-nama dan seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan. Mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rizki, menurunkan hujan, menahan hujan, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan sayur-sayuran, menumbuhkan padi dan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta, baik dari kalangan jin, manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun yang lain. Kita harus meyakini hal tersebut. Namun yang menjadi catatan adalah, seseorang itu tidak akan mungkin, seseorang itu tidak akan mungkin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman terhadap hari akhir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin terwujud dengan benar keimanan-keimanan tersebut, melainkan harus didasari dengan ilmu. Tidak akan terwujud hakikat dari keimanan, tidak akan terwujud iman yang hakiki itu kecuali harus didasari dengan ilmu. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu tentang Allah, kalau seseorang itu tidak memiliki pengetahuan terhadap Rasulullah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir Allah baik ataupun buruk, kalau dia tidak mengetahui ilmunya, maka tidak akan mungkin dia akan beriman dengan iman yang baik. Naam. Oleh sebab itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian yang pertama, yang dengannya seseorang itu akan terbebas dari kerugian, yaitu illal ladzina amanu, or kecuali orang-orang yang beriman, yaitu yang mendasari imannya itu dengan ilmu kitab wa ilmu sunnah. Dengan ilmu, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya tidak ada cara lain kecuali dengan cara duduk dalam majelis-majelis ilmu. duduk dalam majelis-majelis ilmu, sehingga dengan duduknya kita bermajelis pada sore hari ini, maka sangat kita berharap bahwasannya ini merupakan bentuk upaya kita dalam menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan yang besar agar apa yang sedang kita amalkan ini merupakan bentuk upaya kita untuk membebaskan masing-masing diri kita dari kerugian dunia ataupun kerugian di hari kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itu di awal ta'lim tadi kita sebutkan bahwasannya majelis ilmu merupakan majelis yang sangat mulia. Majelis ilmu merupakan majelis yang padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan keutamaan-keutamaan, pahala-pahala, berkah-berkah yang melimpah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dengannya seseorang itu akan terbebas dari kerugian dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan kebaikan, yaitu orang-orang yang mereka beramal soleh, yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang membangun imannya itu dengan ilmu, maka kemudian dia mewujudkan, mengaplikasikan, merealisasikan ilmu dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, direalisasikan dalam kesehariannya berbentuk amal soleh. Apa yang diketahui dari kewajiban, maka dia kerjakan semampu dia. Apa yang dia ketahui dari larangan Allah, Allah melarang suatu hal, Allah melarang suatu perbuatan, maka dia pun mengamalkannya. Dia mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Maka itu juga termasuk di antara sebab yang dengannya seseorang itu akan terbebas dari kerugian dunia dan akhirat. Sehingga ilmu itu bukan hanya sekedar dipelajari, dipelajari, dipelajari, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Hanya sekedar dicatat, dicatat, dan terus dicatat. Ilmu bukan hanya sekedar dihafal, dihafal, dan terus dihafal. Namun ilmu yang diinginkan dari ilmu tersebut, agar kemudian ilmu tersebut menghasilkan buah yang indah, buah yang baik, maka dia mengamalkan ilmu tersebut. Apa yang dia catat dari ilmu, maka dia amalkan. Apa yang dia hafal dari ilmu-ilmu, maka dia amalkan. Apa yang dia dengar dari ilmu-ilmu agama, maka dia juga mengamalkan. Di dalam bait syair para ulama, mereka mengatakan al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kita menanam pohon, menanam buah-buahan, mulai dari kecil, dari bibit, kita rawat, kita pupuk, kita obat, kita jaga dari segala macam hama yang dapat mematikan tanaman buah-buahan tersebut. Dipupuk besar, besar, semakin besar. Tidak terus berhenti kita menjaga dan merawat tanaman tersebut. Kita jaga agar kemudian pohon ini, tanaman ini memiliki buah yang lebat, memiliki buah yang kualitasnya bagus, sehingga akan menghasilkan keuntungan untuk kita. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Lalu sekarang gimana kalau seandainya ada kita menanam pohon, berkebun. Nah, jeruk nipis, lemon Cina. Kita tanam dari kecil, kita pupuk, kita obat, kita jaga, kita rawat. Sampai pohonnya besar, semakin besar, ditunggu. Ternyata sama sekali tidak berbuah. Kita menanam pohon mangga sampai besar 5 tahun, 10 tahun. Kita menunggu agar pohon mangga ini mengeluarkan buahnya yang lebat. Setelah 5 tahun, mungkin 10 tahun kita tunggu. Setelah kita mengeluarkan sekian banyak biaya untuk menjaga dan merawat pohon mangga tersebut, bertahun-tahun kita menunggu, ternyata buah mangga tersebut tidak berbuah. Atau pohon mangga tersebut tidak berbuah. Rugi. Kita sudah habis tenaga, kita sudah mengeluarkan biaya, menunggu sekian lama waktu. Ternyata apa yang kita harapkan tidak membuahkan hasil. Buah mangga yang kita harap-harapkan itu akan keluar pada pohon mangga yang kita rawat bertahun-tahun dengan biaya dan tenaga yang besar, yang kita tunggu sekian lama namun tidak kunjung berbuah. Rugi kita. Demikian pula ilmu. Kita sudah susah payah mendatangi majelis ilmu. Kita sudah lemah, letih dalam bermajelis ilmu. Kita capek dalam duduk bermajelis ilmu. Kadang kaki kita pun kesemutan, geringgingen dalam bahasa Jawanya, dalam majelis ilmu. Tangan kita capek untuk mencatat ilmu. Telinga kita cukup puas dalam mendengarkan ilmu-ilmu. Bahkan terkadang kita pun sedikit tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan ilmu. Sekian banyak dari pengorbanan-pengorbanan, ternyata apa yang kita korbankan terus untuk mendapatkan ilmu, kemudian ilmu tersebut tidak membuahkan hasil untuk kita. Ternyata ilmu yang sudah kita korbankan sekian banyak waktu, biaya, tenaga, pikiran, yang kita mengharapkan memberikan hasil untuk kita, ternyata tidak kunjung mengeluarkan hasil, tidak memberikan hasil baik untuk kita. Apa yang menyebabkan ilmu yang sekian lama kita pelajari, ilmu yang sekian banyak kita gali, ilmu yang sekian banyak kita duduk bermajelis untuknya, kemudian tidak menghasilkan kebaikan untuk kita? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika ilmu tersebut tidak diamalkan. Ketika ilmu tersebut tidak diamalkan, ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi beban bagi diri kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas kejahatan kita tatkala tidak mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui di dunia ini. Atau bisa jadi pula nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunda membalasnya pada kehidupan akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ilmu yang kita pelajari, yang kita kejar-kejar selama ini, tujuannya adalah untuk diamalkan. Bukan sekedar dipelajari, bukan hanya sekedar dicatat ataupun dihafal. Diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita ketahui secara langsung, kita mendengar, atau mungkin kita catat, kita membaca, ini merupakan perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Penjelasan para ulama sudah menyebutkan, ini terlarang, demikian-demikian, sudah jelas ilmunya. Kemudian kita masih saja mengerjakan larangan tersebut. Ini yang menjadikan ilmu tersebut tidak berbarokah. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya nanti di kehidupan akhirat, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas pelanggaran tersebut dalam kehidupan dunia. Sekian banyak dari mereka tokoh-tokoh ulama yang hanya sekedar berkoar-koar dalam bermajelis menyampaikan ilmu ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, namun tetap dia melakukannya, Allah Subhanahu wa taala balas dia di kehidupan dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan bongkar kebusukannya. Selama ini mungkin dia belajar agama, selama ini mungkin dia berdakwah hanya untuk mengejar sesuatu keuntungan dunia, apakah itu kedudukan, ataukah itu kepemimpinan, ataupun yang lainnya. Lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kedok jati dirinya, yang dahulunya mungkin dikenal sebagai orang yang alim, yang dahulunya dikenal sebagai orang yang semangat dalam kebaikan, namun ternyata dia menyembunyikan niat yang buruk di dalam kalbunya, mengejar kepemimpinan, mengejar kekuasaan, dan niat-niat buruk yang lainnya. Lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan membongkar jati dirinya, akan membongkar kedok dia, sehingga akan nampak di tengah manusia jati diri dia, akan nampak di hadapan manusia sebenarnya orang tersebut adalah orang yang demikian, demikian, demikian, sehingga manusia pun sedikit demi sedikit meninggalkan dia, sehingga dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang keempat, perkara yang akan membebaskan kita dari kerugian dunia dan akhirat adalah watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati dengan kebenaran, dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Ini juga termasuk di dalam tujuan dalam majelis ilmu, yaitu saling mewasiati, saling menasehati. Kenapa sih kita kok sangat butuh terhadap nasihat? Sebelumnya kita memahami bahwasanya diri kita itu memang seorang hamba yang sangat butuh. Kalau mau dikata itu kebutuhan primer kita adalah nasihat orang lain untuk kita. Sehingga kenapa kita sebagai manusia, baik itu dari kalangan orang yang berilmu, seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz, seorang da'i, seorang pelajar, ataupun yang lainnya, masing-masing individu-individu mereka semuanya membutuhkan nasihat. Kenapa demikian? Kenapa masing-masing kita itu kok sangat dan sangat-sangat-sangat membutuhkan nasihat? Yang pertama yang perlu bagi kita untuk memperhatikan, yang pertama adalah kita sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kejelekan-kejelekan. Dalam artian apa? Dalam artian jiwa kita ini, hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Sadar atau tidak sadar, kita ketahui ataupun tidak mengetahuinya, jiwa-jiwa kita itu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Apakah diri kita dalam keadaan sadar ataukah diri kita dalam keadaan tidak menyadarinya, itu jiwa kita itu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun su." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa sesungguhnya nafsu, hawa nafsu kita ini, la ammaratun. Ammaratun dalam ilmu bahasa Arab ini disebut dengan sighat mubalaghah. Disebut dengan sighat mubalaghah, yang artinya apa? Artinya adalah selalu dan sering terus-menerus. Sehingga apa? Sesungguhnya hawa nafsu kita itu selalu, sering, dan terus-menerus akan memerintah, mengajak kepada kejelekan. Apakah saat kita sendiri ataukah saat ramai, dalam kondisi kita sadar ataukah dalam kondisi kita tidak sadar, dalam kondisi kita tenang ataukah dalam kondisi kita lagi tidak enak perasaan, jiwa kita itu akan selalu mengajak kejelekan. Nah, kalau kita menyadari ini, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menyadari kalau diri kita masing-masing ini selalu akan terus mengajak kepada kejelekan, maka disitulah kita akan memahami butuhnya kita kepada sosok seorang yang selalu memperhatikan kita. Sehingga tatkala kita terbaca, diketahui akan melakukan kejelekan, maka sosok saudara kita ini datang untuk memberikan nasihat. Ya akhi, ini tidak boleh. Wahai saudaraku, Anda harus sabar. Wahai saudaraku, ini adalah perkara yang diberikan oleh Allah. Wahai saudaraku, dinasehati. Maka dia menyadari bahwasanya dirinya telah lalai. Hawa nafsunya sudah memperdaya dia, mengajak dia, dia melakukan kejelekan. Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, ada saudaranya yang kemudian memberikan nasihat, sehingga jiwanya pun akhirnya terkontrol. Yang sebelumnya dia mungkin akan berbuat kejelekan, maka dia akan terhindar dari melakukan kejelekan, disebabkan karena ada seorang hamba, saudaranya, temannya, tetangganya, ustadznya ataupun syekhnya yang kemudian memberikan nasihat dan menyadarkan dirinya sehingga dia tidak melakukan kejelekan tersebut. Nah, dan ini tidak sekali dua kali, ma'asyiral muslimat. Mungkin sekarang kita terhindar, terjaga. Besok itu bisa jadi kita akan terpancing lagi oleh hawa nafsu untuk melakukan kejelekan. Atau mungkin jangan nunggu besok, setelah kita nasihati, nunggu beberapa saat, itu akan terbetik dalam perasaan kita, jiwa kita, untuk melakukan kejelekan. Berikutnya, besok juga demikian, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, 100 kali. Jiwa kita itu akan terus mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu kita itu akan selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga, oleh sebab itu, kalau kita menyadari tabiat hawa nafsu kita itu akan selalu mengajak kepada kejelekan, maka kita harus membuka dada kita, harus berlapang dada untuk selalu mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudara kita, agar kemudian kejelekan yang kita niatkan untuk melakukannya tersebut terhalangi. Diri kita yang akan terjatuh dalam kejelekan itu akhirnya terhalangi disebabkan adanya nasihat demi nasihat yang diberikan oleh saudara kita. Walhamdulillah, seseorang itu harus bersyukur. Seseorang itu harus bersyukur ketika ada yang memberikan nasihat kepada dia sehingga dia pun terhindar dari kejelekan. Nah, ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Ini yang pertama, kenapa kita kok sangat butuh untuk dinasehati? Kenapa kita ini harus betul-betul membuka peluang selebar-lebarnya, membuka pintu selebar-lebarnya untuk nasihat kepada diri kita? Yaitu yang pertama tadi adalah karena jiwa kita itu selalu terus-menerus sering mengajak kepada kejelekan. Yang kedua, mengapa kita itu sangat butuh terhadap nasihat? Yang kedua adalah antusiasnya para syaitan yang diketuai oleh iblis. Semangat, tidak ada kata menyerah di benak iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Tidak ada kata semangat, tidak ada kata patah semangat pada diri iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ketika iblis hendak menyesatkan seseorang pada suatu kesesatan, kalau seandainya dia tidak mampu, maka dia tidak akan menyerah. Dia akan mencari jalan yang lain. Ketika tidak mampu, dia akan mencari jalan lain. Terus, dan itu terus menerus. Dia akan mendatangi manusia untuk menyesatkan dari arah depannya, belakangnya, kanannya, dan kirinya. Demikian pula dari bawah kakinya. Dari arah manapun syaitan yang diketuai oleh iblis, maka arah tersebut akan digunakan oleh iblis dalam menyesatkan manusia. Dalam menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "La atiyannahum min baini aydihim wa bi aymanihim wa an shama'ilihim. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Syaitan, iblis bersumpah di hadapan Allah, "Aku akan mendatangi manusia, menggoda dan menyesatkan manusia dari arah depan mereka, atau dari arah belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka, dari arah manapun." Syaitan, iblis bersumpah di hadapan Allah akan menjadikannya sebagai jalan untuk menyesatkan manusia. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan sumpah iblis di hadapan Allah. Iblis bersumpah di hadapan Allah, "Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Maka demi kemuliaanmu ya Allah, iblis bersumpah di hadapan Allah, "La ughwiyannahum ajma'in." Aku, kata iblis bersumpah di hadapan Allah, akan menyimpangkan, akan menyesatkan, menggelincirkan manusia, "ajma'in" seluruhnya. Ya, termasuk kita yang sekarang ini duduk di sini, termasuk mungkin suami-suami kita yang ada di rumah, termasuk mungkin suami-suami kita yang sedang bekerja, semuanya, yang tua ataupun yang muda, yang dewasa maupun masih anak-anak, semuanya itu akan diupayakan oleh iblis untuk disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyadari musuh kita dari kalangan jin yang diketuai oleh iblis sudah bersumpah bersungguh-sungguh, tidak main-main, tidak berpura-pura untuk menyesatkan manusia, namun mereka bersungguh-sungguh, betul-betul berambisi. Nah, kalau kita menyadari demikian, maka kembali lagi, maka kita butuh nasihat. Ketika syaitan sudah menguasai hati kita, syaitan sudah menyetir kalbu kita, maka disitulah peranan seorang saudara muslim dalam menasihati sangat kita butuhkan. Dalam kondisi tenang ataupun dalam kondisi kita lagi hatinya kacau, dalam kondisi kita sendiri ataupun dalam halayak keramaian, maka syaitan tidak pandang bulu dan tidak tahu keadaan. Siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, maka syaitan akan terus berupaya untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah, dengan demikian kita sangat butuh nasihat. Kembali lagi, buka pintu untuk masuk nasihat. Buka hati kita untuk menerima nasihat, agar kemudian diri kita itu tidak disetir oleh iblis, agar diri kita itu tidak disetir oleh hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada kesesatan. Maka masyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, disinilah dengan empat perkara ini, yang pertama adalah iman yang didasari dengan ilmu syar'i, kemudian yang kedua adalah mengamalkan kebaikan, beramal soleh, yang ketiga saling menasehati dengan kebenaran, dan yang keempat adalah saling menasehati dengan kesabaran. Maka seseorang ketika komitmen mengamalkan empat perkara ini, maka dijamin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut akan terbebas dari kerugian dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini beberapa kalimat sebagai nasihat pada kajian kita sore hari ini untuk saya pribadi secara khusus dan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, agar kemudian kita dalam kehidupan dunia ini kita berjalan melakukan perkara-perkara yang membebaskan diri kita dari kerugian. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktabi hadzal qadar insyaallah. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah, dan kalau ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.